Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992. Buku jilid 2 yang dimulai pada halaman 161. Pada kitab zikir dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah yang telah melengkapi kekasihnya yang merantai rahmatnya yang memberi balasan kepada hambanya dari ingatan atau zikir mereka dengan ingatannya. Maka berfirman Allah Ta'ala, Fatakuruni azkurkum. Artinya, maka ingatlah kepada aku, supaya aku ingat kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 152. Dan digalakkannya mereka meminta dan berdoa dengan amatnya, yaitu firmannya, Ud'uni astajib lakum. Artinya, mendoalah kepadaku, nanti ku perkenankan permintaan kamu itu. Surat Al-Mu'min ayat 60. Maka diberinya harapan kepada orang yang taat dan orang yang maksiat, orang dekat dan orang yang jauh, menghamparkan diri kehadirat keagungannya dengan mengangkatkan segala hajat dan cita-cita dengan firman-Nya. Fa inni qaribun ujibud da'wa. Fa inni qaribun ujibud da'wa dal da'i idza da'an. Maka sesungguhnya aku dekat, aku perkenankan permintaan orang yang meminta apabila ia meminta atau berdoa kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 186. Selawat kepada Muhammad, penghulu nabi-nabinya, dan kepada keluarga dan sahabatnya, teman-temannya yang baik dan yang jujur, dan sejahteralah kiranya dengan kesejahteraan yang banyak. Kemudian dari itu, sesudah tilawah kitabullah azza wa jalla, maka tiadalah ibadah yang dikerjakan dengan lisan yang lebih utama daripada mengingati atau berzikir kepada Allah Ta'ala dan mengangkatkan hajat dengan berbagai macam doa yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dari itu, maka tak boleh tidak jadi uraian keutamaan zikir secara umum. Kemudian secara terperinci tentang bentuk zikir dan uraian keutamaan doa, salat-salat dan adabnya, dan menakalkan doa-doa yang diterima dari Nabi dan para sahabat yang mengumpulkan segala maksud agama dan dunia, dan doa-doa tertentu untuk meminta ampunan, perlindungan, dan lain-lain. Dan terurailah maksud yang demikian dengan menyebut 5 bab. Bab pertama, tentang keutamaan zikir dan kaidahnya secara kesimpulan dan terperinci. Bab kedua, tentang keutamaan doa dan adabnya, keutamaan istighfar atau meminta ampun kepada Allah Ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ketiga, tentang doa-doa pilihan yang diterima dari para sahabat atau doa ma'zur dan yang disandarkan kepada yang mempunyainya, dan sebab-sebab dari doa itu. Bab keempat, tentang doa-doa pilihan yang dibuang sandarannya, atau al-isnab, dari doa-doa yang diterima dari para sahabat. Bab kelima, tentang doa-doa yang diterima dari para sahabat ketika terjadi peristiwa-peristiwa tertentu. Bab pertama, tentang keutamaan zikir dan faedahnya secara kesimpulan dan penguraian dari ayat-ayat, hadis-hadis, dan asar-asar. Ditunjukkan kepada keutamaan zikir secara kesimpulan dari ayat-ayat oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah kepada aku, supaya aku ingat pula kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 152. Berkata Thabit Al-Bannani radhiyallahu an, sesungguhnya aku tahu, manakala aku diingati oleh Tuhanku Azza wa Jalla, maka susahlah mereka itu dari karenanya. Lalu mereka bertanya, bagaimanakah kamu tahu yang demikian? Menjawab Thabit Al-Bannani, apabila aku ingat kepadanya, niscaya ia ingat kepadaku. Berfirman Allah Ta'ala, Udhkurullaha dzikran katsira. Artinya, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat 41. Berfirman Allah Ta'ala, maka apabila kamu berangkat dari Arafah, ingatlah Allah dekat peringatan suci. Atau Al-Mas'aril Haram. Dan ingatlah dia, sebagaimana kamu telah ditunjukinya. Surat Al-Baqarah ayat 198. Dan firman Allah Azza wa Jalla, setelah kamu selesai mengerjakan haji, ingatlah Allah sebagai kamu mengingati bapamu sendiri atau lebih dari itu. Surat Al-Baqarah ayat 200. Dan firman Allah Ta'ala, orang-orang yang mengingati Allah ketika berdiri dan duduk dan ketika berbaring. Surat Al-Imran ayat 191. Dan firman Allah Ta'ala, apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan ketika berbaring. Surat An-Nisa ayat 103. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, artinya, ingatlah Allah pada malam dan siang, di darat dan di laut, dalam perjalanan dan di tempat tinggal, waktu kaya dan miskin, waktu sakit dan sehat, secara berbisik dan dengan terang-terangan. Berfirman Allah Ta'ala tentang celaan terhadap orang-orang munafik. Mereka, orang-orang munafik, tiada mengingati Allah kecuali sedikit sekali. Surat An-Nisa ayat 142. Dan firman Allah Azza wa Jalla, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati, dan takut, dan bukan dengan suara keras, di waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau termasuk sebagian dari orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 205. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya mengingati Allah itu amat besar manfaatnya. Surat Al-Ankabut ayat 45. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, mengingati Allah Ta'ala itu mempunyai dua segi. Satu, bahwa Allah Ta'ala mengingati kamu adalah lebih besar daripada kamu mengingati dia. Kedua, bahwa mengingati Allah itu adalah lebih besar dari segala ibadah yang lain. Demikianlah tersebut pada ayat-ayat tadi dan pada ayat-ayat yang lain yang tidak diterangkan di sini. Adapun hadis, maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berzikir kepada Allah atau mengingati Allah di antara orang-orang yang lalai adalah seperti pohon kayu hijau di tengah-tengah pohon kayu yang kering. Diriwayatkan dari Abu Naim dari Ibnu Umar. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berzikir kepada Allah di antara orang-orang yang lalai adalah seperti orang yang berperang di antara orang-orang yang lari dari medan perang. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berfirman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya aku bersama hambaku selama ia mengingati aku dan bergerak untuk bibirnya menyebut aku. Bersabda Nabi SAW, tidak berbuatlah anak Adam atau manusia dari suatu perbuatan yang lebih melepaskan dia dari azab Allah, dari berzikir dan Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan Ibnu Abi Saibah dari Mu'ad. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah jihad fisabilillah itu lebih melepaskan? Menjawab Nabi SAW, tidaklah jihad fisabilillah kecuali dengan pukul dengan pedangmu. Sehingga putus, kemudian engkau pukul dengan pedangmu, sehingga putus. Bersabda Nabi SAW, barang siapa ingin bermain-main dalam kebun surga, maka hendaklah membanyakkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan Rasulullah SAW, amalan manakah yang paling utama? Maka menjawab Nabi SAW, bahwa engkau meninggal dunia dan lidahmu basah dengan menyebut Allah Azza wa Jalla. Bersabda Nabi SAW, berpagi dan bersorelah, dan lidahmu itu basah dengan menyebut Allah atau berzikir kepada Allah. Di mana engkau berpagi dan bersore itu dan tak ada padamu kesalahan. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi dan sore adalah lebih utama daripada menghancurkan padang pada sabilillah dan daripada memberikan harta yang banyak terus-menerus. Bersabda Nabi SAW, terfirman Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, apabila diingati aku oleh hambaku pada dirinya, niscaya aku mengingati dia pada diriku. Apabila ia menyebutkan aku dalam kumpulan orang-orang banyak, niscaya aku menyebutkan dia dalam kumpulan yang lebih baik dari kumpulannya. Apabila ia mendekati aku sejengkal, niscaya aku mendekatinya sehasta. Dan apabila ia mendekati aku sehasta, niscaya aku mendekati sedepah. Dan apabila ia berjalan kepadaku, maka aku berlari kepadanya. Yang dimaksudkan dengan berlari itu ialah bersegera memperkenankan. Bersabda Nabi SAW, tujuh orang yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada naungannya di hari yang tiada naungan selain dari naungan Allah. Dalam jumlah yang tujuh itu ialah orang yang berzikir kepada Allah pada tempat yang sepi, lalu berlinanglah air matanya dari ketakutan kepada Allah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Berkata Abu Darda, bersabda Rasulullah SAW, adakah tidak aku beritahukan kepadamu akan amalanmu yang baik dan lebih suci daripada Tuhanmu yang terlebih tinggi pada derajatmu dan yang terlebih baik bagi kamu daripada memberikan perak dan emas dan yang terlebih baik bagi kamu daripada menjumpai musuhmu. Lalu kamu pukul lehernya dan dipukulnya leher kamu. Para sahabat itu menjawab, yang manakah itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, berkekalan mengingati atau zikir akan Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Adapun dari asar, bersabda Nabi SAW, berfirman Allah Azza wa Jalla, barang siapa menghabiskan waktunya berzikir kepadaku tanpa memintaku kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya yang lebih utama daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Adapun dari Asar, maka berkata Al-Fudail, sampai kepada kami riwayat bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai hambaku, berzikirlah kepadaku sesudah subuh sejam, sesudah asar sejam. Niscaya aku cukupkan kepadamu apa yang diperlukan di antara kedua waktu tadi. Berkata setengah ulama, bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, barang manapun hamba yang aku melihat kepada hatinya, maka aku melihat kebanyakan daripadanya berpegang teguh dengan mengingati aku. Di mana aku memegang kendali siasatnya dan adalah aku yang duduk, yang bercakap-cakap dan yang mengawaninya. Berkata Al-Hasan, zikir itu dua. Berzikir akan Allah Azza wa Jalla antara diri engkau dan Allah Azza wa Jalla. Alangkah bagusnya dan alangkah besar pahalanya. Dan yang lebih utama dari itu ialah mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala pada apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan bahwa tiap-tiap nyawa yang keluar dari dunia itu halus, haus, selain orang yang berzikir akan Allah Azza wa Jalla. Berkata Mu'az bin Jabal, dia adalah sesuatu yang membawa kepada penyesalan bagi ahli surga, selain dari saat-saat yang lalu pada mereka, di mana mereka tiada berzikir akan Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Allahu Ta'ala A'lam, Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Tahu. Keutamaan majelis zikir. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah duduk suatu kaum pada suatu majelis atau tempat duduk di mana mereka berzikir akan Allah Azza wa Jalla, melainkan mereka dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat, dan disebutkan mereka oleh Allah Ta'ala dalam golongan orang yang dihadirkannya. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah suatu kaum yang berkumpul berzikir akan Allah Ta'ala yang tidak bermaksud dengan yang demikian itu selain wajahnya, melainkan diserukan mereka oleh penyeru dari langit. Bangunlah, di mana kamu telah diampunkan. Sesungguhnya segala keburukan kamu telah digantikan dengan kebaikan bagi kamu. Bersabda pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak duduklah suatu kaum pada suatu tempat duduk di mana mereka tiada berzikir atau menyebut nama atau mengingati akan Allah padanya, dan tiada bersolawat akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan adalah yang demikian itu menjadi suatu penyesalan kepadanya pada hari kiamat. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi Daud alaihissalam, wahai Tuhanku, apabila engkau melihat aku melewati majelis orang berzikir ke majelis orang yang lalai, maka pecahkanlah kakiku supaya tidak sampai kepada mereka. Karena itu adalah suatu nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku. Bersabda Nabi SAW, suatu majelis yang baik akan menutupkan dosa dari orang mukmin pada 2 juta majelis yang jahat. Berkata Abu Hurairah, bahwa penduduk langit memperhatikan rumah-rumah penduduk bumi yang disebutkan padanya nama Allah Ta'ala, sebagaimana diperhatikan bintang-bintang di langit. Berkata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, apabila berkumpullah suatu kaum yang berzikir akan Allah Ta'ala, niscaya berpisahlah setan dan dunia. Lalu berkata setan kepada dunia, tidakkah kamu melihat apa yang diperbuat mereka? Lalu menjawab dunia, Tinggalkanlah mereka, karena apabila mereka bercerai-berai nanti, niscaya aku pegang leher mereka dan aku bawa kepadamu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa ia masuk ke pasar seraya mengatakan, aku lihat kamu di sini sedang pusaka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi-bagikan dalam masjid. Maka pergilah manusia ke masjid dan meninggalkan pasar. Lalu mereka tiada melihat pusaka itu, maka mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, kami tak ada melihat pusaka yang dibagi-bagikan dalam masjid. Menjawab Abu Hurairah, apakah yang kamu lihat di situ? Mereka menjawab, yang kami lihat ialah suatu kaum berzikir akan Allah Azza wa Jalla dan membaca Al-Quran. Maka menyambung Abu Hurairah, itulah pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Al-A'masi dari Abu Saleh dan Abi Salih, meriwayatkan dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Qurdi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai malaikat-malaikat yang meninjau bumi, lebih-lebih tentang penulisan-penulisan amalan manusia. Apabila mereka mendapati suatu kaum yang berzikir akan Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka panggil-memanggil sama mereka, pergilah kepada tujuanmu. Lalu mereka pun datang mengelilingi orang yang berzikir itu sampai ke langit. Maka berfirman Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, barang siapa yang sewaktu kamu tinggalkan hambaku yang dikerjakan mereka? Menjawab para malaikat, kami tinggalkan mereka memuji engkau, mengagungkan engkau, dan mengucapkan tasbih kepada engkau. Maka berfirman Allah yang Maha Suci dan yang Maha Tinggi, adakah mereka melihat aku? Menjawab para malaikat, tidak. Maka berfirman Allah yang Maha Agung, bagaimanakah kalau mereka melihat aku? Menjawab para malaikat, jikalau mereka melihat engkau, niscaya bertambah-tambahlah pentasbihan, pemujian, dan pengagungan mereka. Berfirman Allah Ta'ala kepada para malaikat, dari apakah mereka berlindung? Menjawab para malaikat, dari neraka. Maka berfirman Allah Ta'ala, adakah mereka melihat neraka itu? Menjawab para malaikat, tidak. Maka berfirman Allah Azza wa Jalla, bagaimanakah kalau mereka melihatnya? Menjawab para malaikat, jikalau mereka melihat neraka itu, niscaya sangatlah mereka lari daripadanya dan menjauhkan diri. Maka berfirman Allah Azza wa Jalla, apakah yang mereka cari? Menjawab para malaikat, surga. Maka berfirman Allah Ta'ala, adakah mereka melihat surga? Menjawab para malaikat, tidak. Maka berfirman Allah Ta'ala, bagaimanakah kalau mereka melihatnya? Menjawab para malaikat, kalau mereka melihat surga, maka sesungguhnya sangatlah ingin mereka padanya. Maka berfirman Allah yang Maha Agung, sesungguhnya aku mengaku padamu bahwa telah kuampunkan dosa mereka. Menjawab para malaikat, dalam golongan mereka itu ada si Anu yang tiada berkehendak pada mereka. Ia datang hanya karena ada suatu keperluan. Maka berfirman Allah Azza wa Jalla, mereka itu adalah kaum yang tidak merugi orang yang duduk bersama mereka.